cemas, rasa sayangku tiada batas. Mau jujur tapi takut malu, beranikan diri biar kau tahu. Tius ni apa, serius demi apa, tak ada cinta lainnya. Jujur jangan bohong, berani gak sumpah pocong, tolong sayangin aku dong. Tenang-tenanglah sayangku, pasti akan datang, bawa seikat kembang. Aku segera bergegas, biar semuanya jelas, lekas pesanku kau balas. Lekas pesanku kau balas. Deg-degan saat kau panggil-panggil sayang, sayang. Duk-duk-duk dari jantung terasa serserang saat kau panggil-panggil sayang. Serius demi apa, tak ada cinta lainnya. Jujur jangan bohong, berani gak sumpah pocong, sayangin aku dong. Cius biaba, serius demiaba, tak ada cinta lainnya. Jujur jangan bohong, berani gak sumpah pocong, tolong sayangin aku dong. Tenang-tenanglah sayangku, pasti akan datang, bawa seikat kembang. Aku segera bergegas, biar semuanya jelas, lekas pesanku kau balas. Lekas pesanku kau